Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات أبناء الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثالث yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala langkahnya dalam belajar ilmu syar'i dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan niat dalam menuntut ilmu. Kembali kita berjumpa di malam Sabtu ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya di pekan yang ketiga kita sudah memasuki bab yang kedua tentang adab-adab seorang alim terhadap dirinya sendiri bersama para muridnya dan terhadap kajian-kajiannya. Alim yang dimaksud di sini boleh jadi para guru, alim yang dimaksud di sini boleh jadi para ustaz, para penceramah, para pemberi nasihat, pengisi kultum, dan orang-orang yang telah Allah titipkan sebahagian dari ilmunya kepadanya. Perhatikan adab-adab yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah ini di dalam bab yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' ini, fi adabil alimi fi nafsihi. Ini tentang adab para alim ulama terhadap dirinya sendiri, juga terhadap para muridnya, dan bagaimana adab-adabnya di dalam pelajaran atau kajiannya, di dalam kelasnya, di dalam halaqahnya. Adab yang pertama sudah disebutkan sebelumnya tentang al-faslul awal, yaitu tentang adab para alim terhadap dirinya sendiri. Adab yang pertama adalah muraqabatullah, yakni senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke adab yang kedua yang hendaknya diperhatikan setiap orang yang berilmu, yang sudah belajar, apalagi orang-orang yang dia berada di depan para muridnya untuk mengajarkan kembali ilmu tersebut. Adab yang kedua adalah tentang siyanatul ilmi, yaitu menjaga ilmu. Ibnu jamaah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, kita bacakan ini. Jadi bagi yang memegang buku, membawa buku, bisa menyesuaikan dengan naskah atau buku yang telah dia bawa. Yang kedua, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan an yasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allahu ta'ala lahu min al-'izzati wash-sharaf fala yudhilluhu bidhahabihi wa mashyihi ila ghairi ahlihi min abna'i ad-dunya min ghairi daruratin aw hajatin aw ila man yata'allamuhu minhu minhum wa in 'azama sya'nuhu wa kabura qadruhu. Penulis mengatakan adab yang kedua, hendaknya orang alim, hendaknya orang yang berilmu melindungi ilmu yang telah Allah titipkan kepada dia, sebagaimana ulama-ulama as-salaf dulu telah melindungi ilmu tersebut. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allahu ta'ala lahu min al-'izzati wash-sharaf, dan berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang telah Allah jadikan untuknya berupa kemuliaan dan kehormatan. Fala yudhilluhu bidhahabihi wa mashyihi ila ghairi ahlihi min abna'i dunya, tidak merendahkan ilmu dengan hilir mudik membawanya kepada yang bukan ahlinya dari kalangan para penghamba dunia. Min ghairi daruratin, tanpa ada alasan darurat. Aw hajatun, atau tanpa hajat kebutuhan. Aw ila man yata'allamuhu minhu minhum, atau membawa ilmu tersebut kepada siapa saja di antara mereka yang mempelajari dari orang yang berilmu ini. Wa inna 'azma sya'nuhu wa kabura qadruhu, di dalam naskah yang lain mungkin ada wa in bari'a qad a'maf wa in azma sya'nuhu wa bara'a qadruhu, meskipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan posisi yang strategis, posisi yang tinggi. Kita akan jelaskan insyaallah ta'ala paragraf yang pertama ini. Setelah penulis sebelumnya menyebutkan bahwa adab yang pertama seorang alim harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertakwa kepadanya, baik fisir dalam keadaan dia sendiri atau fil alaniyah dalam keadaan dia di tengah orang-orang ramai, dia tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga poin yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, masih di dalam poin merasa diawasi oleh Allah ini, hendaknya ilmu yang dia miliki berdampak padanya sehingga ilmu tersebut membuat dia berwibawa, membuat dia lebih tenang, membuat dia lebih bersabar dalam memutuskan suatu keputusan, dalam berkata dan berbuat, dan dampak-dampak baik lainnya yang seharusnya dampak itu ada pada seorang alim. Yang kedua, penulis mengatakan tadi tentang siyanatul ilmi. Adab yang kedua, orang alim harus menjaga ilmu yang dia miliki. Bagaimana menjaga ilmu tersebut? Dan apa maksud menjaga ilmu? Apakah ilmu itu disimpan saja tidak disampaikan kepada orang lain? Apakah ilmu itu hanya diperuntukkan untuk kita saja, tidak pernah mentransfernya kepada siapapun, bahkan kepada anak ataupun istri kita, keluarga kita, ayah dan ibu kita? Apakah seperti itu yang disebut sebagai menjaga ilmu? Bukan. Sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, yang beliau maksud dengan menjaga ilmu di sini adalah menjaga ilmu tersebut dari hal-hal yang dapat mencemarkan dan merendahkan wibawanya. Menjaga ilmu dari hal-hal yang bertentangan dengan kewibawaan dan kemuliaan ilmu tersebut. Itu yang dimaksud dengan menjaga ilmu. Jadi kita jaga bahwa ilmu ini dia berwibawa. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, kata Imam Waqi'. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asin, dan cahaya Allah itu tidak pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, ilmu itu perkara yang sangat mulia, dan yang menunjukkan bahwa ilmu itu mulia adalah bab pertama yang sudah kita bahas. Banyak hadis, banyak Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, dan banyak perkataan dari para as-salafus salih yang menyebutkan tentang betapa tingginya kedudukan ilmu. Nah, setiap yang bertentangan dengan kemuliaan ilmu, yang merendahkan ilmu, mencemarkan kemuliaannya, ini berarti tidak menjaga ilmu. Ya, tidak menjaga ilmu tersebut. Ya. Nah, kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, di antara bentuk tidak menjaga ilmu, perhatikan, di antara bentuk tidak menjaga ilmu adalah membawa ilmu tersebut kepada yang bukan ahlinya. Membawa ilmu tersebut ke yang bukan ahlinya, dibawa ke majlis orang-orang dungu, bodoh, yang dia tidak perhatian dengan ilmu. Orang-orang yang hanya sekedar ingin punya wawasan agar dia terkenal, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar menginginkan ilmu tersebut dapat memperbaiki kehidupan dia. Dia sebenarnya menginginkan popularitas saja. Dia tidak menuntut ilmu karena tahu kedudukan ilmu di dalam Islam. Ini orang-orang yang bukan ahlinya. Tidak perlu ilmu itu dibawakan kepada dia. Dibawakan kepada dia malah membuat ilmu yang kita bawa tidak mulia lagi, dipandang rendah. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna min idha'ati al-ilmi hamluhu ila ghairi ahli, termasuk di antara bentuk menyia-nyiakan ilmu adalah membawa ilmu tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Dia bukan orang yang tepat untuk menuntut ilmu. Dia bukan orang yang tepat untuk diberikan ilmu. Dia bukan orang yang tepat untuk menerima cahaya Allah ini. Tidak usah dibawa kepada orang-orang yang seperti itu. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak patut diajarkan. Ini diantara bentuk menyia-nyiakan ilmu. Sebagaimana kata Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Dan ini makna perkataan Az-Zuhri yang akan disebutkan oleh penulis nanti insyaallah ta'ala. Ya. Perhatikan tadi perkataan Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, an yasulan al-ilma kama sa'nahu ulama'us salaf. Jadi hendaknya orang alim benar-benar menjaga ilmu tersebut sebagaimana dulu pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan ulama-ulama salaf lainnya, mereka menjaga ilmu kemuliaan dan kehormatannya. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-'izzati wasyaraf, berkhidmat kepada ilmu tersebut, ya, sehingga, ya, kalau seandainya dia tahu adab yang kedua ini, maka dia tidak akan pernah sekalipun merendahkan ilmu tersebut dengan cara apa? Hilir mudik membawa ilmu tersebut kepada orang-orang yang memintanya, tapi dia bukan orang yang tepat, bukan orang yang pantas untuk diberikan ilmu. Ya, orang-orang yang seperti apa tadi? Di antaranya orang-orang yang menginginkan ilmu atas dasar ilmu itu membuat dia populer mungkin, dan dia menginginkan popularitas itu sebenarnya. Ya, nggak, bagaimanapun sebodoh apapun orang, dia tidak mau dikatakan bodoh. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Sebodoh apapun orang, dia sangat senang kalau dikatakan si fulan itu tahu, si fulan itu alim, si fulan itu pandai, si fulan itu banyak taunya, si fulan itu cerdas. Senang orang begituin, padahal dia bukan orang yang seperti itu. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Dan cukuplah yang menunjukkan betapa hinanya kebodohan, setiap orang kabur dari kebodohan. Tidak ada yang mau dibilang si fulan bodoh. Tidak ada yang mau, padahal dia pada hakikatnya bodoh. Sebodoh apapun orang tetap tidak mau dikatakan bodoh. ya. Meskipun dia tidak berilmu, tapi dia senang sekali dikatakan sebagai orang yang tahu banyak ilmunya. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu dan betapa hinanya kebodohan. Ya. Belum lagi banyak hadis dan banyak ayat yang sudah kita dengar sama-sama yang semuanya menjadi dalil betapa tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala mengatakan min ghairi daruratin aw hajatin. Ya. Jadi tidak boleh membawa ilmu kepada orang-orang yang tidak tepat untuk dibawakan ilmu kepadanya. Pada dasarnya yang mau belajar dialah yang datang. Dia yang datang. Jangan guru yang datang ke rumah ketika dipanggil. Ya. Demi menjaga apa? Kewibawaan ilmu. Ustaz bisa enggak mengajarkan anak-anak bahasa Arab? Ustaz bisa enggak mengajarkan anak-anak Iqra 3 kali sehari atau 3 kali sepekan datang ke rumah gitu. Ya, semangat sekali untuk datang. Tidak setiap kali orang meminta untuk ilmu itu dibawakan kepadanya, kita bawakan ilmu tersebut kepadanya dalam rangka apa tadi? Menjaga kemuliaan, kehormatan dan kewibawaan ilmu. Itu pada asalnya. Namun terkadang di beberapa kondisi hal tersebut diizinkan, diperbolehkan, tidak membuat ilmu tersebut rendah, tidak membuat wibawa ilmu tersebut turun dan jatuh. Kapan itu? Ketika kita membawa ilmu tersebut kepada orang yang tepat. Atau bahasa lainnya, kata Ibnu Jamaah di dalam pembahasan adab yang kedua ini, ketika membawa ilmu kepada orang lain, hilir mudik membawa ilmu tersebut kepada orang lain, memenuhi dua syarat. Kapan? Ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ini dia syaratnya. Ya. Ada pernah lihat guru yang sibuk datang ke rumah kalau seandainya mengajarkan ilmu? Ada, apalagi di suatu negara yang Ustaz pernah tinggal di situ. Itu hampir tidak ada yang mau belajar datang ke guru. Privat maksudnya ya. Pokoknya guru yang datang. Ya. Guru enggak bisa datang, dia akan cari yang lain. Ya. Guru enggak bisa datang, dia pun enggan untuk datang ke guru. Nah, begitu. Sudah ada apa namanya? Tabiat ingin dilayani. Ya. Ini tidak baik. Bolehnya kita membawa ilmu kita kepada orang lain, ke rumah dia, kita yang datang untuk mengajarkan dia, apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana kata Ibnu Jamaah tadi, adanya hajat, adanya alasan darurat, adanya maslahat agama, ya, adanya maslahat agama yang ingin dicapai dari itu. Ini syarat yang pertama. Ada maslahat agama di situ, atau keadaan darurat, atau ada kebutuhan dan hajat ke situ. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, niat yang saleh, niat yang baik, yang salim, yang selamat daripada niat-niat yang tidak baik. Contohnya, semangatnya dia membawa ilmu kepada orang yang memintanya itu karena ditawarkan dengan pundi-pundi dunia yang tidak seberapa. Ya, Ustaz bisa tak datang ke sini setiap sore, nanti sebulan dikasih sekian. Di rumah saya akan sediakan ini dan itu. Ya, sebenarnya dia enggan, tapi karena sudah dikatakan seperti itu, jadi semangat. Berarti niat dia yang tidak baik. Ya, jadi ada dua syarat yang diizinkan ilmu itu dibawa hilir mudik kepada orang yang memintanya. Yang pertama, ada kebutuhan, hajat, darurat, maslahat yang ingin dicapai, dan yang kedua niatnya baik atau saleh, terlepas dari ketamakan pada pundi-pundi dunia, kena ketamakan terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang disegerakan. Kalau seandainya kita dapat memastikan bahwa niat kita baik, ya, tidak menginginkan apa-apa dengan mengajarkan ilmu tadi, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak membuat ilmu tersebut wibawanya jatuh seketika. Kenapa? Karena orang yang kita bawakan ilmu ini kepadanya adalah orang yang tepat atau dalam kondisi yang tepat, ya, dan niat yang selamat daripada niat-niat yang tidak baik. Nah, di antara contoh membawa ilmu kepada orang yang menuntutnya pada zaman ini adalah di sekolah-sekolah. Betul atau tidak? Yang antum datang ke gurunya atau guru datang ke antum? Guru yang datang ke sekolah-sekolah. Dalam rangka apa? Membawa ilmu tersebut untuk diajarkan kepada orang yang sudah menanti di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, ataupun di perguruan-perguruan tinggi. Nah, ini diantara contoh bolehnya membawa ilmu kepada orang-orang yang mempelajarinya. Kenapa? Karena memang sudah menjadi uruf dari dulu sampai sekarang di sekolah-sekolah seperti ini. Ya, jadi bukan dalam rangka adanya keinginan-keinginan dari dunia, ya, di situ, karena memang sudah aturan yang ditetapkan dan tentu ada maslahat-maslahat dari situ yang akan dicapai, dan ini juga termasuk mungkin ke dalam sesuatu kebutuhan. Karena kalau seandainya setiap anak di dunia ini, ya, disuruh pergi ke rumah guru-gurunya, ya, tanpa ada apa namanya, tanpa ada penjadwalan, ya, si fulan kapan masuknya, si fulan kapan belajar sama guru ini, mungkin rumah para gurunya akan penuh dan juga tidak efektif untuk belajar jadinya, gitu, ya. Jadi ini tidak termasuk membawa ilmu kepada santri belajar yang tidak diperbolehkan. Jadi termasuk yang diizinkan atau yang diperbolehkan karena hajat yang menuntut, karena ada kebutuhan yang menuntut. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hawalun bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Tentang hal tadi, Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar, bahkan ulama hadis, beliau menyebutkan, hawalun bil-ilmi, termasuk merendahkan ilmu, an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim, ketika seorang alim membawa ilmunya ke rumah si pelajar, ke rumah si murid, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada maslahat dunia atau agama yang ingin dicapai, bukan dalam keadaan darurat kita harus datang ke sana, dan tidak dibutuhkan juga kita harus datang ke sana, maka minta muridnya untuk datang kepada kita, ya. Suruh yang mau belajar datang ke yang mengajarkan. Ini lebih menjaga kewibawaan dan kehormatan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa ahadithus salaf fi hadzan naw'i katsiratun. Dan perkataan-perkataan para as-salafus salih tentang menjaga ilmu sangat banyak. Tapi beliau tidak menyebutkan, ya, banyak perkataan sebagaimana beliau telah menyebutkan perkataan yang sangat banyak di bab yang pertama. Beliau mengatakan, waqad ahsanal qa'il, wa huwa al-qadi Abul Hasan al-Jurjani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu dari perkataan as-salaf tentang menjaga ilmu ini, yaitu perkataannya al-qadi Abul Hasan al-Jurjani, yang lebih dikenal dengan nama al-Jurjani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan petuah tentang menjaga ilmu yang beliau rangkai dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, "Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama ashqa bihi gharasan wa ajnihi dhillatan idhan fattiba'ul jahli qad kana ahzama." Beliau mengatakan, ya, dan sungguh bagus ya ucapan beliau ini, "Aku tidak merendahkan harkat martabatku dalam berkhidmat kepada ilmu. Saya mau berkhidmat kepada ilmu dengan cara mengajarkannya, mentransferkannya, menyebarluaskannya, tapi dalam rangka berkhidmat untuk ilmu ini tidak akan pernah saya rendahkan harkat martabat saya." Ya. "Li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama." Yakni untuk melayani siapa saja yang aku temui dari orang-orang yang meminta untuk diajarkan itu, "lakin li ukhdama." Tapi aku pengennya dilayani. Ya. Biarlah aku yang dilayani oleh murid-murid. Saya duduk di meja mengajar, biar mereka melayani, ya, menyediakan mic-nya, menyediakan air, menyediakan lampunya, menyediakan ini dan itu, agar terlihat kesungguhan orang yang belajar itu, agar terjaga wibawa ilmu tersebut. "Ashqa bihi gharasan wa ajnihi dhillatan." Lalu beliau melanjutkan, "Apakah aku menanamnya dengan jerih payah, wa ajnihi dhillatan," lalu memetik buah kehinaan. Yakni aku jerih susah payah belajar, namun yang aku panen adalah kehinaan. Ilmu tersebut akhirnya dibawa kesana kemari ke orang yang tidak tepat, ke orang-orang yang sudah didatangi malas lagi. Sudah dibawakan ibaratnya anak-anak yang mau makan sudah disuapi seperti ini, tapi juga tidak bersungguh-sungguh dalam makan nasi itu. Ya. Ini orang yang tidak tepat untuk disuapi. Ya. Ya. Kalau mau disuapkan, bawa sini. Ya. Bawa sini. Ke sini duduk biar disuapkan gitu. Ini udah disuapkan, saya pula yang harus datang. Ya. Tidak ada kewibawaan, bukan nasinya, tapi ilmu. Tidak ada wibawa ilmunya nanti. Kemudian beliau melanjutkan, "Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, walau azzamuhu fid nufusi la'udzima." Kalau seandainya ahlul ilmi, para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu menjaga ilmu tersebut dengan baik, sanahum, niscaya ilmu tersebut akan menjaga mereka. Yakni menjaga kewibawaan mereka pula. Coba perhatikan guru-guru yang kadang datang, dan saya banyak sekali memperhatikan itu. Terutama di negara yang saya sebutkan tadi, yang dulu saya pernah di sana, melihat mereka ke sana, ya, sibuk balik lagi, besok ke sana lagi, ya. Terkadang sebahagian orang tua, ya, yang memanggil mereka itu tidak terlalu menghormati mereka. Seakan-akan mereka itu hanyalah pelayan, ya, yang diminta datang, tidak ada harga dirinya. Murah sekali rasanya ilmu yang mereka bawakan untuk anak-anak mereka tersebut. "Walau azzamuhu fin nufusi la'udzima." Kalau seandainya mereka agungkan ilmu tersebut di dalam jiwa mereka, niscaya ilmu tersebut akan mulia dan menjadi agung. Ya. Saya sendiri pernah diuji dengan seperti itu. Ya, ditelepon, diminta secara pribadi, "Ustaz, bisa datang ke rumah saya mengajarkan anak saya matematika, ya, belajar nulis tulisan Arab, kemudian belajar bahasa Arab percakapan." Saya katakan, "Kalau seandainya ibu mau, ibu datang, ya, datang ke surau asrama kampus. Kalau tidak, cari yang lain. Ya, akhirnya datang. Ya, akhirnya datang. Cuma tidak bertahan lama, 2 bulan, sekitar 3 bulan setelah itu berhenti, entah karena alasan apa, yang jelas datang. Alhamdulillah kalau seandainya dia mau datang, nampak kesungguhan anak dan orang tuanya. Kemudian dilanjutkan oleh penulis bait terakhir, walakin ahanuhu fahana wadan nasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama, akan tetapi sayangnya mereka, yakni maksudnya adalah sebahagian atau mungkin kebanyakan dari para ahli ilmu, mereka malah menghinakan dan merendahkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut dipandang rendah. Bukan ilmu itu rendah ya, ilmu tersebut tetaplah mulia, tapi dipandang rendah oleh banyak orang akibat mereka. Wadan nasu muhayyahu, dan dia mencemarkan muka ilmu tersebut bil atma, dengan ketamaan orang yang membawa ilmu tersebut. Ketamaan apa yang dimaksud? Tega dia merendahkan ilmu hanya karena janji-janji dari orang yang ingin belajar tadi. Ya, nanti dikasih allowance, bahasa Melayu itu ya, allowance nanti setiap bulannya, atau saya bayarkan duit sekolah misalnya, atau boleh pakai mobil ini. Nah, wadan nasu muhayyahu bil atma, sehingga mereka mencemari muka ilmu tersebut dengan ketamaan mereka, hatta tajahama, sehingga masamlah muka ilmu tadi. Itu maksudnya, sehingga ilmu tadi menjadi tidak elok dipandang lagi, sehingga orang pun tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Ya, sudah masuk waktu isya, silakan muazin azan dulu, setelah itu kita akan lanjutkan insyaallah. Allahumma Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab yang kedua yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim dan dia laksanakan, yaitu siyanatul ilmi, menjaga ilmu dari apa? Dari segala hal yang dapat mencemarkan kehormatan dan kemuliaannya. Kita tadi sampai pada syair, ya, syair kalau bahasa Arabnya pakai shi, pakai kasrah, ya, tapi dalam bahasa Indonesia syah, ya, syair. Atau kasidah, kasidah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Jurjani. Setelah itulah baru beliau menyebutkan tentang dua syarat. Yang dengan terpenuhinya dua syarat ini, maka boleh atau diizinkan ilmu itu dibawa kepada murid, dibawa kepada orang yang belajar. Kata Ibnu Jamaah, fa in da'at hajatun ila dhalik aw daruratun aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlih wa hasunat fihi niyatun salihatun fala ba'sa bihi insyaallah ta'ala. Namun kata beliau, jika hajat kebutuhan atau keadaan darurat menuntut hal itu, atau kemaslahatan agama yang lebih kuat daripada sisi negatif memberikannya, kan memberikan ilmu tadi dengan membawanya kepada yang belajar ada sisi negatifnya, yaitu merendahkan martabat dan wibawa ilmu tersebut, namun maslahat yang tercapai lebih kuat, maka ini termasuk, ya, syarat yang menjadikan bolehnya ilmu tersebut dibawa. Itu syarat yang pertama tadi. Wa hasunat fihi niyatun salihatun. Nah, syarat yang kedua kata Ibnu Jamaah, ditambah niat baik lagi lurus, fala ba'sa bihi insyaallah taala. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa ilmu tersebut dibawa kepada yang ingin mempelajarinya. Guru yang datang ke murid, ya. Ada enggak contohnya dari salaf ini? Ada. Nah, apa yang dilakukan oleh salaf kita dahulu yang mereka langsung membawa ilmu tersebut kepada muridnya? Itu kita takwil. Perbuatan mereka itu kita bawa ke makna yang barusan tadi kita bicarakan. Maksudnya apa? Mereka melakukan itu karena, kalau bukan karena ada hajat, atau karena darurat, keadaan darurat yang menuntut hal tersebut, atau karena ada maslahat agama yang kuat yang ingin mereka capai, yang maslahat tersebut lebih kuat dibandingkan mafsadatnya. Ya, seperti siapa contohnya? Kata Ibnu Jamaah, hadza wa ala hadza yuhmalu ma jaa'a 'an ba'di a'immati salaf min al-mashyi ila al-muluk wa wulatil umur. Dan apa yang dilakukan oleh sebahagian imam as-salaf dulu, yang mana mereka mendatangi para raja, mereka mendatangi para penguasa untuk mengajarkan ilmu mereka kepada mereka. Nah, ini makna dibawakan ke makna yang tadi kita bicarakan. Mereka melakukan itu karena sudah terpenuhi syaratnya. Ya, seperti siapa? Kata Ibnu Jamaah, Az-Zuhri. Seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau datang ke raja langsung, beliau datang ke penguasa ke ulil amri, ke sultan, ya. Jadi mengajarkan ilmu tersebut ke atau di istana mereka langsung, di kantor-kantor mereka. Wa Syafi'i rahimahullahu taala, seperti Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i juga seperti itu. Bahkan dalam keadaan dan kondisi ya sebagaimana yang apa ya difilmkan di serial ceritanya Imam Syafi'i itu ada juga. Ya. Itu beliau datang ke penguasa itu dalam keadaan terborgol lagi tangannya. Di situ beliau menyampaikan ilmunya karena ada maslahat yang ingin dicapai. Wa ghairihima, dan selain mereka berdua masih banyak ulama-ulama salaf yang dulu mereka biasa membawa mengajarkan ilmu-ilmu mereka ke penguasa secara langsung di istana-istana mereka. La ala annahum qasadu bidzalika furudul aghradid dunyawiyah, yang mereka lakukan ya mengajarkan ilmu, membawanya ke istana-istana para penguasa dan para raja itu, mereka membawanya bukan karena apa? Bukan karena menginginkan atau mencari kepentingan dunia yang rendah. Bukan karena itu. Imam Syafi'i berada di istana sang raja untuk mengajarkan ilmu di situ bukan karena beliau menginginkan kepentingan duniawi, bukan. Kita husnuzan kepada beliau, niat beliau baik dan lurus. Tapi karena ada hajat atau ada darurat yang menuntut itu, atau ada maslahat dunia yang kuat, maslahat agama yang kuat yang ingin dicapai, sehingga beliau rela membawa ilmunya ke istana-istana mereka. Wa kadzalik idza kana al-ma'ti ilayhi min al-ilmi waz-zuhd fi al-manzilati al-'aliyah wal-mahall ar-rafi' fala ba'sa bit-taraddud ilayhi li-ifadatihi. Juga contoh ya, diperbolehkannya membawa ilmu untuk mengajarkannya kepada murid, kita datang ke murid itu seperti apa? Seperti kita membawa ilmu tersebut kepada pihak yang memiliki derajat yang tinggi dan martabat yang mulia di bidang ilmu dan zuhud. Yani orang yang kita datangi ini orang alim juga, orang yang berilmu juga. Ustaz datang ke rumah ustaz lain untuk mengajarkan ilmu yang ingin dipelajari oleh ustaz itu. Ustaz yang didatangi ini orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam bidang ilmu. Atau ustaz yang ingin diajari itu memiliki bagian yang sangat besar dari kezuhudan. Dia adalah orang yang zuhud. Ya. Artinya yang kita datangi untuk kita ajarkan ilmu itu orang yang tepat, tidak membuat ilmu tersebut wibawanya tercemarkan, martabatnya langsung jatuh dan turun. Fala ba'sa bitaraddudi ilaihi liifadatihi, maka yang demikian kata Ibnu Jamaah tidak mengapa kita hilir mudik datang membawa ilmu tersebut kepada orang-orang seperti ini untuk mengajarnya, untuk memberinya faedah dan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Dan ini banyak sekali dipraktekkan oleh para imam-imam salaf dulu. Ya. Karena kadang mereka merasa mereka tidak menguasai bidang ini. Dan bidang ini dikuasai oleh si fulan, teman dia misalnya. Dia langsung minta ke fulan itu, bagaimana kalau seandainya kamu datang ke sini untuk mengajarkan aku ini misalnya. Ini tidak mengapa. Ya. Karena yang diajarkan sudah tampak kesungguhannya, dia orang alim. Dia zahid, orang yang zuhud. Ya. Contoh, faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibn Adham wa yufidu. Di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah adalah Imam Sufyan ats-Tsauri, imam besar, tak kalah besarnya dengan Imam Zuhri. Nama beliau akan sering didengar dan disebut ketika kita mengkaji ilmu hadis. Ya, ada dua Sufyan yang terkenal, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ibn ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Yamshi ila Ibrahim, dia berjalan mendatangi si Ibrahim bin Adham. wa yufidu, untuk memberikan faedah kepada si Ibrahim, ya, untuk mengajarkan Ibrahim rahimahumallahu taala. Wa kana Abu Ubaid, dan juga Abu Ubaid salah seorang ulama di zaman di zamannya Ali bin Al-Madini, Abu Ubaid juga pernah datang, yakni membawa ilmunya ke Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini juga ini imam besar, yang kalau seandainya kita membuka buku-buku hadis, buku-buku ilmu hadis, tidak jarang kita mendengar nama beliau disebutkan. Beliaulah guru, salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari yang populer itu, Ali bin Al-Madini, yang kata Al-Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi illa indal Imam Ali bin Al-Madini, saya tidak pernah merasa kecil kecuali di depan guru saya Ali bin Al-Madini ini, saking dia betul-betul apa namanya mengagumkan keilmuan Ali bin Al-Madini rahimahullah ta'ala. Yusmi'uhu gharib al-hadith, untuk apa Abu Ubaid datang ke Ali bin Al-Madini? Untuk mengajarkan dan memperdengarkan kepadanya ilmu gharibul hadith. Apa yang dimaksud dengan ilmu gharibul hadith? Ada yang tahu? Apa arti gharib? Hah? Asing, langka. Gharibul hadith, ketika ada kata-kata di dalam suatu hadith yang sulit, yang sulit ini maksudnya adalah yang dia jarang dipakai, jarang didengar, jarang diucapkan oleh orang Arab, sehingga tidak bahkan tidak semua orang Arab yang langsung bisa paham ketika membaca kata tersebut. Ini namanya lafaz yang gharib. Ya. Nah, lafaz-lafaz gharib yang ada di dalam hadis itu disebut sebagai gharibul hadis. Nah, itu diajarkan Abu Ubaid dengan membawa ilmu tersebut langsung ke Ali ibnul Madini rahimahullahu taala. Ya, langsung datang ke Ali ibnul Madini rahimahullahu taala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, bab masuk ke adab selanjutnya, ya. Baik, ya. Kita masuk ke adab yang ketiga. Dan kita tutup insyaallah majlis kita pada malam hari ini dengan adab yang ketiga yang hendaknya diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang alim, yaitu an yatakhallaqa bizzuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkan. Kata penulis rahimahullahu taala, hendaknya orang yang alim menghiasi diri. Takhallaqa yatakhallaqa dimaknai berakhlak atau menghiasi diri dengan akhlak. Ya, hendaknya orang alim menghiasi dirinya dengan akhlak apa? Zuhud terhadap apa? Dunia. Zuhud terhadap dunia. Wa taqallul minha biqadril imkan, dan meminimalkan dirinya dari dunia sebisa mungkin. Ya, meminimalkan dirinya dari dunia sebisa mungkin. Jadi adab yang ketiga, hendaknya seorang alim menghiasi dirinya dengan zuhud. Orang alim sebisa mungkin harus zuhud terhadap dunia, meminimalkan dirinya dari kenikmatan-kenikmatan dunia, perhiasan-perhiasan dunia, ya, yang Allah telah jadikan perhiasan-perhiasan dan kenikmatan-kenikmatan tersebut ada di dunia dan mudah untuk dia nikmati sebenarnya, tapi dia berusaha untuk zuhud, ya, untuk meninggalkan hal-hal tersebut, ya. Nah, di sini, ya, beliau menyebutkan tentang zuhud. Tapi penulis rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan pengertian atau batasan zuhud itu seperti apa. Apa itu zuhud? Ada yang tahu apa itu zuhud? Apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. bedanya sama wara apa? Meninggalkan perkara yang haram. Masih kurang tepat. Ya, dia tepat, tepat juga. Ya, bisa tepat juga. Ya, meninggalkan perkara yang haram ini termasuk wara. Tapi pengertian yang lebih tepat adalah meninggalkan segala yang akan membahayakan dia nanti di akhirat. Ya, itu namanya wara. Jadi mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara? Zuhud, ya. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat meskipun tidak berbahaya bagi kita nanti di akhirat, tapi tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, itu namanya zuhud. Ya. Ini pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dinukil oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang az-zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yakni meninggalkan segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat nanti, itu namanya zuhud. Meskipun perkara itu mubah, ya, tapi tidak bermanfaat kalau kita lakukan untuk kita nanti di akhirat, maka dia tinggalkan, berarti dia telah zuhud, ya. Kalau wara, ya, perkara mubah dilakukan, misalnya perkara mubah dia lakukan, perkara mubah ini apakah akan mendatangkan darar, bahaya atau merugikan dia nanti di akhirat? Tidak, ya. Tapi kalau dia meninggalkan itu, berarti dia telah zuhud. Jadi zuhud itu lebih tinggi dibandingkan wara', dan hendaknya seorang alim bersifat dengan dua tadi, zuhud sekalian wara', ya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ya, sebelum kita masuk ke perkataan penulis rahimahullahu taala, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat itu kembali kepada tiga pokok berikut. Ya. Jadi, kalau ditanya, perkara yang tidak bermanfaat di akhirat itu apa saja? Ini dia, ada tiga. Ya, ada tiga yang disebut sebagai atau yang dihitung sebagai perkara yang tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat. Yang pertama adalah al-muharramat, segala perkara-perkara yang haram. Ya, mendatangkan manfaat enggak kalau dikerjakan? Tidak. Bahkan merugikan. Yang kedua, al-makruhat, segala perkara yang makruh. Ya, segala perkara yang makruh tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita nanti di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, fudulul mubahat. Fudulul mubahat yakni perkara mubah yang berlebihan, yang tidak membantu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi perkara mubah dia bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kita kalau apa? Dilakukan secara berlebihan. Ya. Dilakukan secara berlebihan. Kalaupun tidak membahayakan, minimal dia tidak mendatangkan manfaat apa-apa untuk kita nanti di akhirat. Maka meninggalkannya melatih diri kita untuk berusaha meninggalkan sedikit demi sedikit sampai kita bisa meninggalkan segala yang mudah untuk mengisi waktu kita dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat nanti. Jadi ini tiga hal atau tiga perkara yang tidak bermanfaat yang sehendaknya orang alim meninggalkan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, segala perkara yang diharamkan. Yang kedua, segala perkara yang dimakruhkan atau dibenci di dalam syariat, baik yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak membantu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkara yang mubah yang kita lakukan, ya, dalam rangka menjadikannya sebab untuk kita lebih taat kepada Allah. Maka ini perkara mubah yang baik. Ya. Contoh misalnya main bola. Haram atau makruh? Hah? Mubah, ya. Haram atau makruh? Mubah. Apalagi kalau seandainya dia niatkan dengan main bola, ya, main bola sepak, ya, di sore harinya itu bisa membuat saya lebih fresh nanti belajar malam misalnya. Itu taat kepada Allah untuk qiyamul lail. Ini contoh perkara mubah yang dilakukan dan membantu kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak membantu untuk taat kepada Allah, dilakukan secara berlebihan lagi, maka ini perkara yang sehendaknya dijauhkan. Kita tambahkan yang keempat. Tapi yang keempat ini tidak untuk setiap orang. Yang keempat ini khusus bagi sebahagian orang atau sebahagian kaum dari kaum yang lainnya, sebahagian orang dari orang lainnya. Apa perkara yang keempat itu adalah al-mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu apa? Belum jelas duduk perkaranya antara apakah dia ini haram, makruh atau halal, mubah. Belum jelas bagi dia. Kenapa kita katakan yang keempat ini adalah sesuatu yang khusus bagi seseorang, ya, dari orang lainnya? Karena boleh jadi perkara syubhat itu bagi orang syubhat, bagi orang lain itu sudah jelas, ya. Bagi si fulan masih samar-samar antara haram atau halal, tapi bagi si fulan yang sudah mencari tahu, banyak tahu, sudah cek, ya, ternyata bagi dia sudah pasti ini adalah perkara yang haram, atau sudah pasti bagi dia adalah perkara yang halal, sehingga bagi dia bukan syubhat lagi itu. Nah, jadi kita tambahkan yang keempat, tapi yang keempat ini bukan, boleh jadi bukan untuk semua orang, yaitu perkara syubhat. Nah, kalau seandainya perkara itu masih samar-samar bagi kita kedudukannya, maka ketahuilah itu hal yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, dan boleh jadi itu termasuk hal yang akan merugikan kita nanti di akhirat. Kita lanjutkan perkataan penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya wat taqallubi minha biqadri al-imkan, hendaknya seorang alim menghiasi dirinya dengan akhlak zuhud dari dunia, ya, dan meminimalkan dirinya dari perkara-perkara dunia, ya, sebisa mungkin. Alladhi, nah, yang penting ini, yang penting diingat, alladhi la yadhurru bi nafsihi aw bi 'iyalihi. Ya, kadarnya adalah, ya, yang kadar yang diizinkan, ya, untuk zuhud. Perhatikan ini, namun tidak sampai merugikan dirinya, kata Ibnu Jamaah. Dia zuhud boleh, tapi jangan sampai merugikan dirinya au bi'iyalihi, atau merugikan keluarganya. Ya, fa inna ma yahtaju ilayhi lidzalika 'ala al-wajh al-mu'tadil min al-qana'ah laysa yu'addu min ad-dunya. Perlu diketahui, kadang orang salah persepsi tentang zuhud ini, kata Ibnu Jamaah, karena apa yang dibutuhkan dari dunia dengan sikap qana'ah, kita butuh ini, tapi kita qana'ah, ada alhamdulillah, kalau tidak, ya, tidak mengapa, ada sikit alhamdulillah, banyak lebih alhamdulillah lagi. Dia qanaah. Apa-apa yang dia butuhkan dari dunia dengan sikap qanaah tadi, diiringi dengan sikap qanaah, alal wajhul mu'tadil, yang mana perkara yang dia butuhkan itu, yang dia lakukan itu adalah perkara yang sederhana, ya, mu'tadil, tidak terlalu berlebihan, ya, laisa yu'addu minad dunya, maka itu bukan termasuk dunia yang tercela. Jadi bukan berarti zuhud itu adalah orang yang tidak memikirkan dunia sehingga merugikan diri dia plus merugikan keluarganya lagi, ya. Karena saking pengennya zuhud sampai-sampai keluarga tak makan, ya. Sampai-sampai diri pun tak makan, tak makan, tak ini pula, tak kuat pula untuk sholat, tak kuat untuk memenuhi kewajiban dan lain sebagainya. Ini merugikan diri dan merugikan keluarga, itu bukan zuhud namanya. Dan kita menikmati dunia ini dengan kadar yang sederhana, itu juga tidak menafikan kezuhudan, ya, tidak menafikan kezuhudan. Apa kata penulis selanjutnya? Wa aqallu darajatil 'alim an yastaghfira ta'alluqa bid dunya. Derajat, ya, karena dia beliau berbicara tentang ada orang alim ini, derajat orang yang berilmu yang paling rendah, artinya orang alim yang paling minimal, ya, orang alim yang paling rendah derajatnya, yang paling kecil derajatnya, yang seperti apa? Kata beliau, an yastaghfira at-ta'alluqa bid-dunya, yaitu menjauhi keterkaitan dengan dunia. Ini minimal nih, ya. Ini orang alim yang paling rendah nih kedudukannya nih. Dia menjauhi keterkaitan dirinya dengan dunia. Hatinya tidak terpaut dengan dunia. Li'annahu, kenapa? Kenapa disebut sebagai orang alim yang paling rendah derajatnya? Artinya orang alim itu minimal dia tidak terikat dengan dunia, tidak terpaut hatinya dengan dunia. Minimal dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak zuhud. Kenapa? Li'annahu a'lamun nasi bikhassatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kathrati ta'abiha wa nasabiha. Karena orang yang paling mengetahui kerendahan dunia, yang paling mengetahui tentang fitnah dan godaan dunia, yang paling paham tentang cepatnya fana dunia ini, dan yang paling mengetahui tentang betapa melelahkannya dan betapa menyulitkannya dunia ini, siapa? Orang alim. Ya, orang alim yang paling paham dan paling tahu tentang itu. Maka minimal orang alim itu dia berakhlak dengan akhlak zuhud. Karena orang yang tahu dengan yang kita sebutkan tadi, dia tahu ilmu ini, dunia itu fana. Dia tahu dunia itu cepat berlalu, cepat fananya, cepat sirnanya. Dia tahu dunia itu banyak godaannya. Tentu dia yang paling berhak, dia yang paling terdepan dalam meninggalkan dunia. Kata Ibnu Jamaah, fahuwa ahaqqu bi'adamin liltifati ilaiha walishtighali bihumumiha. Maka dia lebih patut tidak menoleh kepada dunia, dan dialah orang yang paling berhak menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia, ya. Maksudnya menyibukkan diri dari urusan-urusan dunia, ya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita betul-betul meninggalkan dunia, ya. Zuhud itu kita meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan apa tadi yang ketiga? Yang mubah, yang berlebihan yang tidak membantu kita untuk taat kepada Allah, dan yang keempat meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ya. Dunia apakah harus ditinggalkan? Tidak harus. Yang harus ditinggalkan itu adalah menjadikan dunia berada di genggaman kita. Yang harus kita tinggalkan itu adalah dunia yang mengikat dan menguasai kita. Itu yang kita tinggalkan. Kita yang harus menguasai dunia, bukan dunia yang harus menghakimi kita. Akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala nanti di sini. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ma'asyaral muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Selanjutnya penulis menyebutkan perkataan al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa'an syafi'i, yang kebiasaan beliau, ya, penulis setelah menyebutkan, ya, ada atau perkara penting yang ingin disampaikan, beliau akan mengikutkannya dengan beberapa asar dari para as-salafus salih wa an syafi'i diriwayatkan dari al-imam as-syafi'i rahimahullahu taala law awsa, ya bisa juga dibaca bahkan di dalam naskah yang lain juga law usia. Law usia rajulun bi syai'in li aqalin nasi surifa ila az-zuhad, ya seandainya ada orang yang berwasiat ya untuk sesuatu ya, dan wasiat ini ditujukan kepada orang yang paling berakal, manusia yang paling berakal. Jadi misalnya seperti ini ya, saya ya, sebelum dia meninggal atau masih jauh lagi sebelum datangnya ajal, dia berwasiat, dia punya wasiat, berpesan kepada temannya atau siapapun itu, saya punya tanah di situ, ada dua kapling, saya ingin dua tanah ini sepeninggal saya diberikan kepada manusia yang paling berakal. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada wasiat yang diperuntukkan bagi orang yang paling berakal, surifa ila zuhad, maka wasiat tersebut dilaksanakan untuk siapa? Orang yang zuhud. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memuji orang-orang yang zuhud dari dunia. Dianggap sebagai orang apa itu? Orang zuhud itu orang yang berakal. Kenapa disebut sebagai orang yang berakal? Karena dia meninggalkan dunia itu, ya, dunia yang dimaksud perkara mubah yang berlebihan tadi. Meninggalkan dunia maksudnya adalah kesenangan yang ada di dunia tapi diharamkan oleh Allah, dimakruhkan oleh Rasulullah misalnya, atau perkara yang syubhat bagi dia, dia tinggalkan itu. Karena apa? Dia tahu dunia sementara, dia tahu ini dan itu tentang kejelekan-kejelekan dunia. Ya, berarti dia orang yang berakal atau tidak? Orang yang berakal. Ada orang yang tahu dunia ini sementara, dia lebih menyibukkan dirinya untuk pundi-pundi dunia, mengumpulkan banyak harta yang dia sendiri tahu bahwa harta tersebut tidak akan dia bawa nanti. Berakal tidak orang ini? Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada wasiat dikatakan ini diberikan kepada orang yang paling berakal, maka yang paling berakal itu yang lebih tepat. Maksudnya orang yang paling berakal yaitu orang yang zuhud, kata Imam Syafi'i. Maka kata Ibnu Jamaah mengomentari perkataan Imam Syafi'i, falaita syi'ri man ahakku minal ulama biziyadatil aqli wa kamali, duhai gerangan, itu falaita syi'ri, itu kata-kata ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, duhai gerangan, ya, aduh gerangan, gitulah kira-kira. Duhai gerangan, siapakah yang paling layak atau yang lebih layak, lebih berhak untuk memiliki kelebihan dan kesempurnaan akal dibandingkan para ulama? Artinya mereka yang lebih berakal seharusnya, maka mereka pula yang lebih layak untuk berakhlak atau menghiasi diri dengan akhlak zuhud. Ya. Waqala Yahya bin Mu'adz, selanjutnya Ibnu Jamaah menyebutkan perkataan Yahya bin Mu'adz. Ya, Yahya bin Mu'adz ini juga salah seorang ulama yang populer, ya. Salah seorang ulama yang populer. Beliau mengatakan lau kanatid dunya, perhatikan indah sekali perkataan beliau ini, lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa lakana yanbaghi lil aqil itharul khazafil baqi ala tibril fani. Apa kata beliau? Seandainya dunia itu adalah emas yang fana, anak-anak Ustaz paham makna fana? Fana itu sementara, ya, akan sirna. Kalau seandainya dunia ini adalah emas, tapi emas yang fana. Wal akhiratu khazafan yabqa, dan akhirat adalah bejana, tanah liat. Antum pernah lihat kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat? Ini kan tempat-tempat seperti ini bahasa umumnya adalah bejana. Bejana itu terbuat dari tanah liat. Nah, kalau seandainya akhirat itu ya diperumpamakan dengan bejana yang terbuat dari tanah liat tapi abadi, sedangkan dunia dari emas yang fana. Saya tanya nih, ya, boleh saya tanya, kira-kira mana yang antum akan prioritaskan? Emas nih, dunia ini, ya, tapi fana. Sedangkan akhirat itu adalah bejana tanah liat yang abadi. Siapa di antara orang-orang yang di depan Ustaz ini yang berakal? Ada yang berakal? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang tunjuk tangan? Yang nggak berakal? Nggak ada juga yang tunjuk tangan? Apa kata? Kata Yahya bin Mu'ad, lakana yanbaghi lil'akil. Maka niscaya orang yang berakal patut mementingkan itharul khazafil baqi. Pastilah dia mementingkan, mendahulukan bejana tanah liat yang abadi ala tibril fani dibandingkan emas yang fana. Ya, kalau dia mengambil bejana yang abadi tadi dan meninggalkan emas yang fana tadi, kira-kira dia untung atau rugi? Hah? Untung. Orang yang memilih yang untung itu yang berakal atau tidak berakal? Nah, jadi niscaya orang yang berakal dia pasti memilih yang tanah liat tadi, meskipun tanah liat tapi dia abadi. Emas dipilih pun dia akhirnya sirna, dia akan tidak akan lama, ya. Nah, sekarang saya tanyakan, fakaifa, lalu bagaimana pula? Bagaimana pula keadaan seperti ini? Wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Pada hakikatnya sebenarnya ikhwati fillah, dunia ini dialah bejana tanah liat tadi, sedangkan akhirat itulah yang emas. Mana yang antum pilih? Udah emas abadi lagi. Udah tanah liat enggak pula kekal. Mana yang antum pilih? Kalau ada yang memilih bejana tanah liat yang abadi itu, yang fana itu, orang gila itu. Ada yang pilih? Ada yang gila? Nah, ada. Semua kita berakal, alhamdulillah. Tetapi bukan begitu praktiknya. Ya, banyak orang di dalam kehidupannya tampak lebih mementingkan dunia ini dibandingkan akhirat. Kenapa? Karena memang kita lihat dunia masih dunia, enggak emas dia. Maaf, kita lihat akhirat itu ya tidaklah emas, bahkan akhirat pun belum terlihat sama kita, ya, sehingga orang terlalaikan karena itu, ya. Sama di masjid ini kalau Ustaz letakkan amplop-amplop seperti yang biasa dibawakan Pak Camat ke antum, ya, Ustaz rasa enggak ada yang 6 menit lagi masih mau mandi, ya. Cepat ke masjid, masih mau mandi, 6 menit lagi mau maghrib, masih mandi. Kalau saya letakkan jam 6 kurang amplop-amplop tuh di sini, niscaya kayaknya air kita hemat, ya, nggak ada yang mandi. Tapi sayangnya pahala itu tidak terlihat, ya, pahala itu tidak terlihat. Maka cukuplah hati kita meyakini dan memahami itu. Kemudian selanjutnya, selesai, ya, selesai adab yang ketiga, yaitu hendaknya seorang alim dia menghiasi dirinya dengan akhlak zuhud, dan zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Dan pokok, ya, atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat ini kembali kepada 3 atau 4 pokok. Yang pertama, perkara yang haram. Yang kedua, perkara yang makruh. Yang ketiga, perkara mubah yang berlebihan, yang tidak membantu untuk taat sedikit pun. Dan yang keempat ini, perkara-perkara syubhat, ya. Dan perkara syubhat ini tidak sama di setiap orang. Boleh jadi bagi orang itu syubhat, bagi yang lain itu sudah jelas. Yang sudah jelas berarti bukan syubhat. Kata Nabi, al-haramu bayyin wal-halalu bayyin. Yang haram jelas, yang halal jelas. Nah, yang masih samar-samar antara haram atau halalnya, inilah yang disebut sebagai al-mushtabihat, yang samar-samar, yang syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik-baiknya. Ustaz tutup, ya. Ustaz tutup dengan sebuah nasihat terkait pelajaran kita terakhir, yaitu adab yang ketiga tentang zuhud. Nasihat ini tentunya untuk pribadi Ustaz sendiri, karena kita masih membahas tentang adab-adab orang, adab-adab guru yang memiliki sedikit ilmu untuk ditransferkan kepada para muridnya. Hendaknya, ya, orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, baik seperti Ustaz sebagai pelajar dan yang mengajarkan kembali ilmu tersebut, ataupun yang statusnya masih pok seperti seorang pelajar yang belum mencoba untuk mentransferkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, hendaknya dia yang mengerjakan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia atau menikmati dunia ini, ya, dengan kadar sewajarnya, yang tidak menjadikan dia itu orang-orang yang dikuasai oleh dunia. Hatinya betul-betul terpaut, tertambat kuat dengan dunia, sehingga dia dikuasai, dia dihakimi oleh dunia tersebut. Tapi jadilah orang-orang yang kalau seandainya ingin melakukan perkara-perkara mubah tadi, menikmati kenikmatan dunia tadi, jadilah kita orang-orang yang menguasainya. Jadilah kita orang-orang yang mengelolanya, bukan kita yang dikelola, gitu. Jelas, ya? Dan menikmati kenikmatan dunia itu sama sekali tidak menafikan kezuhudan seperti yang Ustaz katakan tadi, dan itu tidak tercela. Yang tercela itu yang seperti apa? Yang tadi, berlebihan, yang pertama. Yang kedua, dunia itu yang menguasai dia, itu yang tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang seperti itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihin khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berbicara tentang syahwat nih. Syahwat ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihin khalfun, datanglah sepeninggal mereka pengganti. Yang bagaimana pengganti itu? Aqamus shalah wattaba'u syahwat. Aba'us shalah wattaba'u syahwat, yang mereka menyia-nyiakan salat. Enggak salat, atau malas-malasan, ya, sholat setelah waktunya keluar, subuhnya jam 7, zuhurnya dah mau asar, ya, maghribnya udah 4 jam lagi mau maghrib. Ini menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat. Menyia-nyiakan sholat itu tercela atau tidak? Maka perbuatan yang diikutkan oleh Allah setelahnya juga tercela. Wattaba'u syahawat, mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia. Ini Allah mencelanya di sini. Kenapa? Karena mereka terlalu berlebihan, kemudian dunia tersebut yang menguasai mereka, oleh karena itu dicela. Kalau tidak seperti itu, maka tidak tercela. Itu sudah fitrah yang Allah tanamkan pada manusia, pada Bani Adam. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nas hubbush syahawat. Allah Subhanahu wa taala jadikan terasa indah di pandangan manusia itu apa? Hubbush syahawat, kecintaan mereka terhadap syahwat. Tadi Allah mencela syahwat, sekarang Allah menetapkan bahwa itu perkara yang telah ditanamkan pada manusia. Yang pertama tadi, karena mereka menjadikan dunia itu di dalam genggaman mereka, hati mereka terikat, terpaut rapat dengan dunia. Mereka yang malah ibaratnya penghamba dunia, mereka jadi budaknya dunia. Kenapa? Karena dikuasai oleh dunia. Baru setelah itu Allah menyebutkan apa-apa saja syahwat itu. Hubbu syahwati minan nisa. Boleh enggak kita memiliki istri? Boleh enggak kita memiliki istri ya? Kawin, nikah, boleh enggak? Boleh. Ada sebagian orang yang mengatakan zuhud itu yang tidak nikah. Betul atau tidak ini? Zuhud itu seperti yang tadi Ustaz katakan, bukan berarti kita meninggalkan apa-apa yang Allah berikan tadi. Buktinya disalahkan juga oleh Nabi. Ada tiga orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu mengatakan, inni asumu yauman wa uftiru yauman. Saya sehari, maaf. Inni asumu wa la uftir. Saya puasa terus tidak pernah buka-buka. Maksudnya tidak pernah buka-buka ini tidak ada satu hari pun yang saya tidak puasa. Pokoknya puasa setiap hari. Satu lagi mengatakan, ini aku wala anam. Setiap malam dia mulai tidak pernah tidur. Satu lagi mengatakan, inilah atazawwaju an-nisa. Saya tidak menikah. Ya, keluar Nabi sampai berita itu kepada Nabi, Nabi marah mengatakan, ma balu qaumin yaquluna kada wa kada. Ini kenapa orang-orang mengatakan ini, mengatakan itu? Amma ana, ya, sesungguhnya aku, kata Nabi, aku yang paling bertakwa dari kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya, kata Nabi, asumu wa uftir. Saya puasa, tapi kadang saya juga berbuka. Berbuka ini maksudnya tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak, atau sehari puasa, dua hari tidak, gitu. Kemudian Nabi mengatakan, wa aqumu wa arqud. Saya qiyamul lail, tapi kadang saya tidur juga. Ya, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Berapa istri Nabi? Lebih daripada satu. Itu sesuatu yang kita sepakati. Jumlahnya silakan di murojaah pelajaran sirah antum. Lebih daripada satu. Apakah kita katakan Nabi orang yang tidak zuhud? Kalla, enggak mungkin. Jadi zuhud itu bukan berarti kita betul-betul meninggalkan segala yang Allah telah Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, ya. Bukan begitu zuhud. Apalagi sampai membahayakan diri kita, sampai merugikan keluarga kita, kata Ibnu Jamaah tadi, ini bukan zuhud. Ini adalah kebodohan, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pekan yang akan datang dengan adab alim yang keempat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.